Apa benar Imam Syafi'i pernah bertawassul ke kuburan Imam Abu Hanifah? Ya, ini kisah-kisah aneh seperti ini banyak ya. Dan ini semuanya dari hal-hal yang bisa dipastikan kedustaannya terhadap para ulama. Ya, kalau ada yang bawakan kisah seperti ini, tanya saja rujukannya di mana. Mana sanadnya yang menyambung kepada Imam Syafi'i bahwa beliau melakukan hal itu. Diperiksa sanadnya. Nah, begitu caranya. Ya, kalau sekedar kasih berita, semua orang bisa kasih berita. Ya. Semua orang bisa apa? Kasih berita. Nah, itu terjadi di masa dahulu. Terjadi di masa dahulu. Ribut antara orang-orang Syafi'iyah dan orang-orang Hanafiyah. Orang Hanafi karena dia dihujat terus oleh orang-orang Syafi'iyah. Dengar dulu. Ada hadis dari Nabi. Dia bilang. Dia bawakan sanadnya kepada Nabi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati fi ummati rajulun adarru alaihim min iblis. Ismuhu Muhammad bin Idris." Ya. "Wa siraju ummati Abu Hanifah, siraju ummati Abu Hanifah, siraju ummati Abu Hanifah." Hebat sekali hadisnya. Ya. Katanya Nabi, ini ribut ya antara orang Syafi'iyah dan orang apa? Hanafiyah. Orang Hanafi ini karena sudah mungkin dia terdesak, akhirnya dia bawakan hadis itu. Katanya bahwa Nabi bersabda, akan datang di tengah umatku seorang lelaki yang lebih berbahaya dari iblis. Namanya Muhammad bin Idris. Inilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Dan lentera umatku adalah Abu Hanifah. Imam dia. Lentera umatku adalah Abu Hanifah. Tiga kali. Ini bisa dipastikan kedustaannya. Jelas ya? Pastikan kedustaannya. Jadi kalau ada yang cerita seperti itu, tanya saja. Ya. Di mana riwayatnya? Andai kata Imam Syafi'i melakukannya, tidak ada hujjah pada ucapan Imam Syafi'i. Hujjah itu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan apa yang dijalani oleh para sahabat dan siapa yang mengikutinya dengan baik. Ya. Karena itu Imam Syafi'i sendiri berkata, apa? La yahillu li ahadin istabanat lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatrukaha. Tidak halal bagi seorang pun yang tampak jelas sunnah Nabi lalu dia meninggalkannya. Dan Imam Syafi'i berkata, "Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi." Kalau hadits telah sahih, maka dia adalah madhhabku.